Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji ayat 31 dari surah An-Nahl, merupakan inspirasi, motivasi bagi kita untuk tetap berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, hanya karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan di dunia dan mendapatkan nilai plus-plus di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adnin yadukhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kazalika yajzillahul muttaqin. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, memberikan seluruh fasilitas surga bukanlah suatu hal yang sukar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah memberikan fasilitas dunia ini bagi hidup dan kehidupan kita, dan itu bukanlah suatu perkara yang sulit bagi Allah. Nikmat yang diberikan Allah di surga nanti semuanya dalam bingkai mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga yang diilustrasikan dalam ayat 31 ini tidaklah pernah terbayangkan oleh mata kita, tidak pernah kita mendengarnya oleh telinga kita, dan tidak pernah pula terbetik di dalam hati dan sanubari kita. Ini adalah sekedar ilustrasi, dan hakikatnya lebih dahsyat dari itu. Untuk menggambarkan ayat 31 dari surah An-Nahl ini, kami minta kontribusinya dari Ustadz kita Al-Mukarram, Ustadz Al-Hajj Fajrul Haq Al-Majester. Kami persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Zainal Arifin. Bahwasanya ayat ini adalah menunjukkan tempat yang paling bagus, yaitu Jannatu Aden. Jannatu Adenin itu adalah surga Aden. Surga Aden ini akan dimasuki oleh orang-orang yang mana orang-orang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kita melihat keindahan alam saja itu adalah merupakan hal yang paling nikmat. Maka tidak ada henti-hentinya orang melihat bagaimana keindahan alam ini dengan melakukan kemah, hiking, mendaki gunung, dan lain-lainnya, sehingga mereka sudah merasakan nikmat, bagaimana nikmat yang sesungguhnya mereka rasakan tersebut di dunia. Tapi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zainal tadi, bahwasanya nikmat yang kita rasakan di dunia itu adalah nikmat belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang kita rasakan di akhirat nanti, yaitu dengan bahasa lebih dahsyat daripada yang kita rasakan saat sekarang ini. Yakinlah kita itu. Karena apa? Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Karena Allah selalu memberikan hal yang terbaik bagi kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman, dengan kalamullah, dengan Al-Quran selalu menggiring kita kepada yang lebih baik. Bahkan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa akan mendapat apa saja yang mereka kehendaki di dalam sorga tersebut nanti. Ini adalah merupakan hal yang sangat indah. Keindahan itu mestilah kita ungkapkan lewat perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita lebih yakin. Karena bumi yang saat ini kita tempati saja, kita adalah belum sanggup untuk mengadakan perjalanan mengelilingi bumi yang ada di bumi ini, karena disebabkan oleh keterbatasan kita dalam mengarungi atau mengelilingi bumi tersebut. Kenapa? Karena kuasa Allah itu lebih luas lagi dari apa yang kita pikirkan. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk memberikan kita motivasi ini adalah hal yang sangat penting, murni hanya Allah peruntukkan untuk kita, yaitu dengan kata tata bahasanya adalah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapakah orang-orang ini? Tentunya adalah sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang diikutkan serta dalam Jannatul Adnin ini adalah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah berikan karunia terhadap kamu? Semua mereka menjawab, qalu khairon, semuanya itu adalah baik. Bisa jadi hal yang merupa itu menimpa seseorang, bisa jadi hal itu baik bagi orang yang bertakwa. Baik dalam arti kata bisa mengingatkan dia kembali, bisa lebih menjaga diri supaya tidak berbuat zalim, bisa lebih menjaga ibadah itu supaya lebih baik dan dapat terjaga sehingga tidak tercemari oleh kesombongan-kesombongan yang menyebabkan diri seseorang itu hancur disebabkan kesombongan. Kalau sudah itu terjadi, tentunya mereka itu akan berbuat makar, tipu daya. Maka orang-orang itulah yang akan mengalami kehancuran. Tapi bagi orang mukmin, dia akan merasakan ketika terjadi sedikit saja dalam hal ini, mereka itu adalah cepat-cepat beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu terus dapat karunia yang diberikan Allah, yaitu berupa ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatun lil muttaqin. Ini adalah salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa. Mereka itu selalu memperbaiki keadaan mereka itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang paling terbaik untuk menetralisir perbuatan-perbuatan mereka yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita dapat memberikan kesimpulan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu tidak pernah luput dari kekhilafan dan kesalahan. Untuk itulah Allah mengajarkan sebuah prinsip di dalam doanya, yaitu sebagaimana yang ditekankan dalam firman Allah, wasari'u ila maghfirah mir rabbikum. Allah menyarankan segeralah terus berbuat, yaitu apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan kita yang tadinya tidak diridhai oleh Allah dapat kita perbaiki, sehingga perbuatan itu akan menjadi lebih indah ketika kita terus bersama Allah, bersama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa surga bagi orang yang bertakwa, dan bertakwa itu harus sering-sering mengucapkan ampunan kalau terjadi silap dan salah atau terjadi perlakuan yang kurang maksimal dari ketaatan yang dilakukan. Itu satu hal. Hal yang lain yang menarik untuk kita kaji di surah An-Nahl ayat 31 ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengilustrasikan surga itu dengan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Itu memberikan gambaran kepada kita bahwa surga bagi orang yang bertakwa yang akan diraih di akhirat dapat juga diwujudkan walaupun dalam skala kecil di dunia. Yang pertama, surga itu dimulai dari hati. Hati yang bersih akan melihat semua yang terjadi di dunia ini menjadi nikmat. Ada baik, kata Ustaz Fajrul tadi. Semua yang diberikan Allah ini menjadi baik. Kedekatan seorang yang bertakwa kepada Allah telah menyebabkan hidupnya di dunia ini bagaikan surga. Dikenal dengan surga duniawi. Karena apa? Karena la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Orang yang dekat kepada Allah tidak pernah mengalami rasa takut dan tidak pula merasakan sedih karena dia bersama dengan Allah. Innallaha ma'ana. Dia telah mendapatkan surga di dunia ini sebelum dia mendapatkan surga yang kekal dan abadi di akhirat. Surga dunia dimulai dari hati, dimulai dari takwa. Kemudian ayat ini juga mengilustrasikan kepada kita bahwa surga dunia itu berwujud materi yang perlu kita pertahankan, mempertahankan penghijauan di alam raya kita ini. Global warming, pemanasan dunia akibat dari pengundulan hutan atau pengalih fungsian dari lahan resapan hutan, lahan resapan air menjadi pemukiman. Suatu hal yang menyedihkan, kita tidak pernah mendengar seumur-umur Universitas Sumatera Utara banjir. Ini malah tahun ini kebanjiran dan sholat tidak bisa dilakukan di Masjid Dakwah USU. Kenapa? Karena kita bersama-sama menghancurkan kota dengan tidak mengindahkan daerah hutan sebagai resapan, daerah hijau kota sebagai resapan air yang akan turun dengan derasnya di Kota Medan. Ini menjadi perenungan bagi wali kota Medan dan bagi siapa saja yang menata kota Medan untuk tidak menjadikan semua lahan di kota Medan ini menjadi pemukiman penduduk tanpa memperhatikan daerah hijau kota. Itu yang satu hal dari Jannatu Aden. Kemudian kita juga menemukan surga dunia dengan menjaga sumber air, sungai. Tajri mintah tihal anhar. Bagaimana daerah kota tidak memiliki air minum yang layak untuk dikonsumsi karena semua sudah tercemar. Air sungai tercemar. Ini juga adalah surga dunia secara materi yang perlu untuk dipertahankan. Karena apa? Karena manusia bisa bertahan hidup tidak makan beberapa hari, tapi manusia akan kewalahan hidup apabila tidak minum dalam beberapa hari. Manusia akan susah hidup apabila tidak menghirup udara segar dalam beberapa hari. Jadi di sini menegaskan kepada kita mewujudkan penghijauan selain menahan banjir juga memberi oksigen yang cukup bagi penduduk kota. Inilah gambaran kenapa Allah selalu mengilustrasikan surga dengan penghijauan dan surga dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, agar kita dapat menjaga sumber air bersih yang mengalir di sungai dan kita dapat mewujudkan penghijauan. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk surga di akhirat kelak, dan lebih dari itu dapat menikmati surga duniawi yang pertama dan terpenting, karena kita memiliki niat baik, lapang hati, dan hati yang bersih dekat kepada Allah. Bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang ingin memberikan saran dan pertanyaan, dapat memberi SMS ke Pro 1 0811 6169 43 atau telepon 0618463133. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.